Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memujinya atas banyaknya limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa berjumpa untuk melanjutkan rutinitas kita mengkaji salah satu kitab yang sangat bermanfaat, kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan pada pertemuan kita sebelum-sebelumnya, kita masih ada di pembahasan hadis yang ke-28, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dalam sunan keduanya. Dan kita sampai pada penggalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat beliau untuk kita berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rasyidun Al-Mahdiyun. Kita diperintahkan untuk menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kita. Jangan sampai kita lepaskan. Jangan sampai kita buang. Harus terus ada bersama kita sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat. Utamanya mereka Al-Khulafa Ar-Rashidun, para khalifah-khalifah yang lurus yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Al-Khulafa'ur Rasyidun ini ada isyarah untuk kita betul-betul memperhatikan apa yang telah diwariskan oleh salaf untuk kita. Apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita yang saleh untuk kita. Wassalaf dan mereka para salaf tidak lain dan tidak bukan melainkan adalah generasi yang terbaik. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu adanya. Yaitu mereka para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan atba'u tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Kemudian tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Tiga generasi ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Mereka adalah generasi sahabat. Orang-orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau. Kemudian generasi tabi'in, para murid-muridnya sahabat. Orang-orang yang mengambil ilmu dan amal dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian generasi yang ketiga adalah generasi tabi'ut tabi'in. Murid-muridnya para tabi'in, orang-orang yang mengambil ilmu dan amal dari mereka para tabi'in. Tiga inilah salaf. Tiga inilah salafuna salih, para pendahulu kita yang salih, yang kita diharuskan untuk mensinkronkan akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, pemahaman kita kepada pemahaman dan akidah serta ibadahnya mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang paling paham, orang-orang yang paling mengerti tentang bagaimana maksud daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita harus betul-betul memperhatikan apa yang menjadi warisan mereka, para salaf kita, para pendahulu kita, pendahulu yang salih, sahabat, tabi'un, wa atba'u tabi'in. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah Rasulullah SAW berwasiat kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun, maka Rasulullah SAW menyampaikan wasiatnya yang selanjutnya. Beliau mengatakan, qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di dalam hadis ini, tatkala kita mendapati ikhtilafat, perselisihan-perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Selain kita harus betul-betul berpegang teguh dengan sunnah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mewaspadai yang namanya muhdats umur. Kita harus betul-betul berhati-hati dari yang namanya perkara-perkara baru yang diada-adakan, yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama bid'ah. Dalam khutbatul hajah beliau, khutbatul hajah yakni khutbah yang disampaikan sebelum beliau berbicara dalam khutbahnya, dalam majelis taklimnya, senantiasa Rasulullah SAW mengingatkan tentang perkara ini, agar manusia mengambil upaya-upaya guna mewaspadai yang namanya bid'ah. Agar manusia betul-betul memperhatikan supaya mereka mengambil kiat-kiat agar terjauhkan dari yang namanya muhdatsatul umur, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulang, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, atau fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Ucapan ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, bukan hanya tiga kali, bahkan ini menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan tatkala beliau akan membuka khutbahnya untuk manusia. Termasuk kalimat ini diucapkan oleh beliau di dalam khutbah di Padang Arafah. Tatkala peristiwa Hajatul Wada, Rasulullah SAW juga mengingatkan para sahabatnya akan perkara ini. Sejelek-jelek perkara adalah perkara bid'ah. Apa itu bid'ah? Telah banyak definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah terkait dengan perkara bid'ah ini, namun semuanya kembali kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah Beliau menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam makna daripada bid'ah yang Rasulullah SAW memberikan warning kepada kita darinya adalah ma uhditha mimma la aslalahu fi syari'ati yadullu alaih. Yang namanya bid'ah adalah perkara-perkara yang diada-adakan dari apa yang tidak ada asalnya di dalam syariat. Ini namanya bid'ah. Amalan-amalan yang diyakini itu sebagai ibadah tapi tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak ada dalil yang bisa untuk mendukung ibadah tersebut dari syariat ini. Ini bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang madharat dan bahaya-bahaya kebid'ahan, maka juga telah banyak ucapan ulama dalam masalah ini. Namun penting kiranya untuk kita perhatikan kenapa Rasulullah SAW menyatakan yang namanya bid'ah, perkara yang di atas namakan sebagai ibadah namun tidak ada contohnya dalam syariat, dikatakan sebagai sejelek-jelek perkara. Dikarenakan ma'asyiral muslimin, Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umatnya secara sempurna apa yang dibutuhkan oleh umatnya dalam kegiatan keagamaan mereka. Sehingga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh tambahan-tambahan, tidak butuh pengurangan-pengurangan, karena ini adalah syariat yang sudah betul-betul sempurna, pas untuk dilaksanakan di setiap zaman dan tempat. Hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang mulia, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sekali lagi, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz akmala yang artinya adalah menyempurnakan, berarti agama Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW betul-betul sempurna, mencangkup bimbingan untuk kaum muslimin dalam setiap aspek kehidupan keagamaan mereka. Dalam masalah akidah, bagaimana seharusnya seorang muslim meyakini Rabbnya, bagaimana dia harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, bagaimana dia harus beriman kepada perkara-perkara yang gaib, sempurna. Penjelasannya telah cukup di dalam syariat ini. Tidak perlu penambahan-penambahan dan tidak perlu pengurangan-pengurangan. Dalam masalah ibadah, juga Islam telah memberikan porsi yang cukup dan sempurna untuk membimbing kaum muslimin bagaimana seharusnya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Salat telah dijelaskan secara sempurna. Sebelumnya masalah thaharah, bersuci, baik itu wudunya, mandi janabahnya, tayamumnya, telah dijelaskan sempurna. Dalam masalah zakatnya, dalam masalah puasanya, dalam masalah hajinya, dalam masalah umrahnya, semua kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai ibadah di dalam Islam itu telah dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaannya itu. Sehingga apabila kita ingin mempelajari itu semua, seluk-beluk masalah akidah dan masalah ibadah secara terperinci seluruhnya, mungkin habis umur kita dalam keadaan kita belum khatam. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa yang diriwayatkan dari beliau? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian yang masing-masingnya adalah satu jilid. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah yang masing-masingnya adalah satu jilid. Musnad al-Imam Ahmad berisi hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak sekali. Bahkan ada hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh para pemilik kitab-kitab yang enam. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Al-Imam Ahmad menulis hadis dalam kitabnya Al-Musnad yang sekarang dicetak kitabnya ada sekitar 20-25 jilid. Musnad Al-Bazzar itu ada sekitar 18 jilid. Musnad Abu Ya'la ada sekitar 16 jilid. Ini semua adalah warisan Rasulullah SAW. Menunjukkan bagaimana sempurnanya Islam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam ini untuk para pemeluknya. Warisan-warisan dari Rasulullah SAW berupa bimbingan-bimbingan beliau dalam semua aspek kehidupan keagamaan kita telah ditunjukkan kepada kita. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Demi Allah, apabila kita ingin mengamalkan semua apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, niscaya kita tidak akan membutuhkan itu yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan. Kita tidak perlu yang namanya tambahan-tambahan dalam agama ini. Karena belum tentu usia kita cukup untuk mengamalkan semua bimbingan Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dalam kehidupan keagamaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga Islam ini telah sempurna. Ya. Islam ini telah sempurna. Dan Rasulullah SAW beliau menanyakan kepada para sahabatnya, apakah beliau telah menyampaikan apa yang mereka butuhkan dari bimbingan-bimbingan keagamaan. Dalam Hajjatul Wada, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ala hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian, yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kalian butuhkan untuk kalian beramal saleh. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, balagta, tentu wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan sempurna apa yang telah engkau sampaikan. Sampai-sampai kata sebagian sahabat, ma taraka lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqalibu janahaihi fis sama' illa wa dzakara lana minhu ilman. Tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan burung-burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara sana, melainkan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kami tentang ilmunya. Sampai dalam masalah buang hajat, Rasulullah SAW sudah sampaikan ilmunya kepada kita. Allamana Rasulullah SAW hatta al-khara'ah. Kata Salman al-Farisi, Nabi SAW mengajari kami sampai dalam masalah buang hajat. Kita diajari. Menunjukkan Islam ini betul-betul sempurna. Islam ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syariat yang sempurna, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Sehingga kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Siapa yang membuat sebuah kebid'ahan yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati kerasulannya, telah mengkhianati risalahnya. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena ahlul bid'ah, orang-orang yang membuat-buat bid'ah dalam agama ini, mereka yakini itu adalah sesuatu yang baik. Baik, tapi belum diamalkan oleh Rasulullah SAW sehingga tidak ada dalil yang bisa digunakan untuk mendukung bid'ah-bid'ahnya mereka. Dan kalau ditegur, ya akhirnya tidak boleh. Ini perkara yang menyelisihi sunnah. Nabi SAW tidak pernah melakukan yang semisal itu. Mereka menjawab, tapi kan ini baik. Tapi kan ada zikirnya. Tapi kan ada tilawatul Qur'annya. Masa ini dibilang perkara yang jelek? Sebuah kegiatan yang diatasnamakan sebagai ibadah, dan itu tidak ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah beliau praktekkan. Ini yang namanya bid'ah. Baik itu di dalamnya ada sholatnya kah? Atau ada zikirnya kah? Atau ada tilawatul Qur'annya kah? Selama itu dimodel dengan sebuah amalan yang khusus pada hari yang khusus, contohnya pada hari yang khusus, pada waktu yang khusus, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkhususkannya pada waktu itu, tidak pernah mengkhususkannya pada malam itu pada atau pada hari itu, maka itu adalah yang disebut dengan bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam kisahnya yang masyhur pernah masuk ke dalam sebuah masjid, kemudian beliau mendapati beberapa orang di hadapan mereka ada batu-batu, kemudian sekelompok orang tersebut dengan batu-batunya mereka menghitung zikir-zikir mereka dengan batu tersebut. Ada pemimpinnya dengan mengatakan, pemimpin si kelompok itu, pemimpin zikir, halilu mi'ah, bertahlil 100 kali. La ilaha illallah. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Maka orang-orang yang ada di situ bertasbih 100 kali. Dihitungin. Maka tatkala sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an masuk ke dalam masjid dan mendapati orang-orang melakukan perbuatan yang semisal ini, maka beliau mengatakan, apa ini? Sungguh baju-baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum usang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lama wafat. Dan kalian telah berbuat perkara yang semisal ini. Ma ahdathum, apa yang kalian buat-buat? Amalan apa yang kalian ada-adakan? Padahal isinya adalah zikir. Namun dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan praktek yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula tidak dicontoh oleh para salaf rahimahumullah, diingkari. Kemudian orang-orang tersebut mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, ma aradna bihadza illa khairan. Wahai Ibnu Mas'ud, kami tidaklah menginginkan dengan amalan kita ini kecuali kebaikan. Jadi maksud kita baik, supaya kita sama-sama semangat, ada yang mimpin, dihitung supaya tidak lupa, dihitungnya dengan batu supaya tidak lupa. Kita tidak menginginkan kecuali kebaikan, wahai Ibnu Mas'ud. Maka beliau mengatakan, fakam min muridinil khairi lam yusibah. Betapa banyak orang yang pengen kebaikan tapi ternyata dia tidak tepat. Dia tidak mengenai keinginannya itu. Dia tidak tepat dengan kebenaran yang dia inginkan. Kenapa? Dikarenakan yang namanya amalan-amalan itu akan tepat dikatakan sebagai kebenaran apabila dia ikhlas dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya amalan ini dengan tujuan yang kamu inginkan, mengomando zikir dengan satu komando dan menghitungnya dengan batu-batu yang ada di sebuah kebaikan, niscaya Rasulullah SAW sudah menjelaskannya, niscaya Rasulullah SAW sudah mencontohkannya, niscaya Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita bahwasanya ini baik seperti ini amalan. Tapi ternyata tidak seperti itu Rasulullah SAW praktekkan dalam zikir beliau. Beliau menghitung zikirnya dengan jari jemari. Beliau menghitung zikirnya dengan jari jemari. Dan beliau mengatakan, fa'innahunna mustantaqat. Jari jemari ini akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Jari jemari ini akan dibuat bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa jari jemari ini digunakan. Berzikir. Untuk berzikir. Dengan kita menghitung zikir-zikir kita dengan ruas-ruas jari kita. Dengan jari jemari kita. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam praktek zikir beliau, juga beliau tidak pernah ya mencontohkan dengan dikomando satu orang kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya, tidak. Kalau zikir dengan suara yang keras, betul, ini contohkan oleh Rasulullah SAW, namun zikirnya sendiri-sendiri. Oleh karena Ibnu Mas'ud mengingkari perkara yang semisal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ini perkara yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Al-Imam Malik rahimahullah juga pernah melihat seseorang yang tatkala waktu syuruk dia mengulangi sholat dua rakaat ditambah terus sholat dua rakaat salam berdiri lagi dua rakaat salam berdiri lagi. Maka Imam Malik rahimahullah menyatakan, ma hadza ya Abdullah, apa ini wahai hamba Allah, ini sholat apa yang kamu lakukan? Takjub Al-Imam Malik, karena sholat yang semisal itu tidak pernah diriwayatkan dilakukan oleh Rasulullah SAW, begitu pula para sahabatnya mengulang-ulangi sholat dengan banyak kali di pagi hari. Maka orang tersebut mengatakan, ya Imam, ayu azibuni Allah ala sholat. Wahai Imam, apakah aku akan diazab karena saya sholat? Ya ini yang saya lakukan ini sholat. Ada takbirnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Banyak zikir-zikir yang saya ucapkan, ada qiraatul Qur'annya. Makanya keheranan tatkala dilarang oleh Imam Malik untuk melakukan sholat tersebut. Wahai Imam, apakah Allah mengazabku karena saya melakukan sholat ini? Yang saya lakukan ini sholat ibadah. Maka beliau mengatakan, la, tidak. Walakin yu'adzibuka bikhilafis sunnah. Tapi Allah akan mengazabmu karena kamu menyalahi sunnah. Kamu menyalahi bimbingan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan sunnah dan arahan serta bimbingan beliau SAW. Salat yang semisal itu prakteknya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga yang namanya bid'ah, ya, yang namanya bid'ah ini betul-betul harus kita waspadai. Jangan sampai kita menganggap sebuah kebid'ahan itu adalah perkara yang baik dalam keadaan belum dicontoh atau tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW, sehingga secara tidak langsung kita akan menuduh Rasulullah SAW tidak menunjukkan kepada umatnya sesuatu yang baik ini. Sehingga secara tidak langsung kita akan mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW belum menunaikan amanahnya untuk menyampaikan kepada umat manusia perkara yang baik ini. Ini bahaya. Dan juga pesan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an dalam masalah ini adalah, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap macam ibadah yang tidak dicontohkan, tidak dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian jadikan itu sebagai ibadah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam salat sempurna bimbingan Rasulullah SAW, dalam masalah zikir sempurna bimbingan Rasulullah SAW, dalam masalah tilawatul Quran sempurna bimbingan Rasulullah SAW, tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Dan yang namanya ibadah inilah perkara yang sifatnya adalah tawakkuf. Kita harus tidak melakukan ibadah itu sampai ada contohnya, sampai ada dalilnya yang membenarkan kita untuk melakukan ibadah itu. Lain dalam masalah duniawiyah, makanan, minuman, ini hukum asalnya halal. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Jadi kalau ada makanan baru atau minuman model baru, ya, ada pakaian model baru, hukum asalnya itu perkara yang mubah. Sampai kapan mubah itu hilang? Sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharaman makanan atau minuman tersebut. Ya, sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharaman makanan dan minuman tersebut. Ini masalah dunia. Kalau dalam masalah ibadah, praktek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh kita lakukan sampai apa? Sampai datang contohnya dan bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian terkait dengan masalah ini, yang penting untuk diluruskan adalah anggapan sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin anggapan mereka tentang adanya bid'ah yang disifati dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Berdalilkan dengan beberapa hal. Di antaranya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam salat tarawih di masjid. Kaum muslimin berkumpul di belakang satu imam dalam pelaksanaan salat tarawih. Dan tatkala Umar melihat ini, maka Umar mengatakan, "Nikmatil bid'atu hadi." Sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah yang ini. Sebagian orang menyalahpahami ini berarti ada isyarah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab bahwa di sana ada bid'ah-bid'ah yang hasanah, bid'ah-bid'ah yang baik. Sehingga tidak semua bid'ah itu sayyi'ah jelek, tapi ada bid'ah hasanah yang boleh untuk dilakukan. Untuk menjawab perkara ini, penting untuk kita tilik kembali bagaimana redaksi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah bid'ah. Apakah beliau membagi-bagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah ataukah tidak? Dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna kulla bid'atin dhalalah." Sesungguhnya. Beliau menggunakan kalimat penekanan inna yang memberikan faedah taukid penekanan. Sesungguhnya kulla, kulla itu artinya semuanya. Atau setiap yang juga bermakna semuanya. Sesungguhnya semua bid'ah itu adalah kesesatan. Berarti semua bid'ah itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Baik, ini yang penting untuk kita tanamkan terlebih dahulu pada hati-hati kita. Rasulullah SAW menyatakan semua bid'ah itu kesesatan. Kemudian untuk menjawab ucapan sahabat yang mulia Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas, bahwasanya sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini, maka ulama menjawab. Banyak ulama menjawab. Yang dimaksud oleh Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah yang ini, maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Yani perkara yang baru namun difahami secara bahasa. Dan sejatinya ini bukan perkara yang baru yang betul-betul tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, itu bukan. Bahkan perkara praktek sholat tarawih secara berjamaah di belakang satu imam yang dikatakan oleh Umar bin Khattab sebagai sebaik-baik bid'ah adalah ini, ada contohnya itu dari Rasulullah SAW, di mana beliau beberapa kali keluar bertemu para sahabatnya di malam-malam Ramadan dan melaksanakan sholat tarawih bersama para sahabatnya. Rasulullah SAW sebagai imam, para sahabatnya sebagai makmum di belakang. Ini ada prakteknya dari Rasulullah SAW. Di hari yang kedua semakin banyak, semakin ramai sahabat yang sholat di belakang beliau. Di hari selanjutnya semakin ramai, semakin banyak sahabat yang sholat di belakang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada malam selanjutnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak keluar untuk mengimami para sahabatnya. Tidak keluar untuk mengimami para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain, yang mereka dikala itu sudah berkumpul begitu banyak. Kenapa? Beliau mengatakan, karena saya khawatir untuk sholat tarawih ini diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu untuk melakukannya. Karena tatkala Rasulullah SAW masih hidup, berarti itu wahyu terus turun. Dan Nabi SAW dalam rangka rahmatnya kepada umat ini, mengkhawatirkan manakala beliau terus melaksanakan salat tarawih, beliau menjadi imam dan para sahabatnya menjadi imam di belakangnya setiap malam, khawatir apabila ini dijadikan sebagai syariat yang wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhawatiran inilah Rasulullah SAW meninggalkan perkara tersebut. Tidak diamalkan. Dan para sahabat sholat sendiri-sendiri di masjid. Ada yang berjamaah 2 orang, 3 orang. Ada yang berjamaah 5 orang. Ada yang sholat di rumahnya. Wahakada untuk sholat tarawih ini. Dan ini berlanjut amalannya sampai pada masa khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin dalam sholat tarawih masih terpecah-pecah. Terpisah-pisah. ada yang dua orang, ada yang tiga orang dan seterusnya. Dan tatkala Umar bin Khattab beliau melihat fenomena yang semisal ini, dan beliau sebagai khalifah di kala itu yang punya hak untuk memerintah rakyatnya terkhusus dalam masalah-masalah kebaikan, maka Umar bin Khattab beliau memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengumpulkan manusia menjadi makmum dalam sholat tarawih itu kepada Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Maka dilaksanakan perkara tersebut, sholat tarawih secara berjamaah, sholat tarawih secara berjamaah di belakang imam, yaitu sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Sehingga ini perkara yang baru, tapi ada contohnya. Ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sehingga beliau meninggalkan amalan tersebut, khawatir apabila syariat salat tarawih berjamaah diwajibkan, ini sudah tidak ada. Kenapa? Rasulullah SAW sudah wafat. Sehingga kekhawatiran akan diturunkan kewajiban melaksanakan salat tarawih berjamaah ini sudah tidak ada. Oleh karenanya Umar bin Khattab melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal-awal dahulu. Salat tarawih berjamaah di belakang satu imam. Nikmatil bid'ah hadi. Sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah yang ini. Ini perkara baru, namun bukan baru yang tidak ada dasarnya, tapi baru yang ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dipraktikkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan beberapa penjelasan juga dari para ulama terkait dengan bid'ah, bid'ah yang mahmudah terpuji, atau bid'ah yang mazmumah tercela, atau dengan bahasa yang lain bid'ah hasan atau bid'ah sayyi'ah. Di antara yang menjelaskan dalam masalah ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil di dalam Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim Al-Asbahani. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, "Annal bid'atal madmumah atau al bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bid'ah itu ada dua bid'ah. Ada bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang tercela. Namun lihat gambarannya. Seperti apa Imam Syafi'i akan menjelaskan mana kategori bid'ah yang terpuji dan mana kategori bid'ah yang tercela. Beliau mengatakan, "Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud." Bid'ah yang mencocoki sunnah, ini adalah bid'ah yang terpuji. Seperti tadi, amalan Umar bin Khattab mengumpulkan manusia dalam salat tarawih kepada satu imam, ini adalah bid'ah, perkara baru, namun ada mencocoki sunnah Rasulullah SAW, pernah dipraktekkan oleh beliau, pernah dibimbingkan oleh beliau. Ini terpuji. Wama khalafa sunnata fahuwa madhmum. Dan bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka ini adalah bid'ah yang tercela. Sebagaimana tadi, berzikir dengan berjamaah yang diingkari oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, karena praktek zikir yang semisal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bid'ah tersebutlah bid'ah yang menyelisihi sunnah dan dikatakan sebagai bid'ah yang madzmumah, bid'ah yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, juga datang dalam redaksi yang semisal dalam riwayat yang lain juga dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang menunjukkan kepada kita inilah qaul dan pendapatnya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah bid'ah yang mencocoki salaf beliau dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, mencocoki persis keyakinan para salaf dalam masalah bid'ah. Mereka sepakat setiap kebid'ahan yang diada-adakan, maka itu adalah perkara yang harus kita hindari, perkara yang harus kita jauhi, perkara yang harus kita waspadai, dan tidak boleh untuk kita praktekkan dalam amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. dan kebid'ahan adalah sesuatu yang barakallahu fikum banyak sekali bentuknya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Terlalu banyak bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh manusia semenjak dahulu hingga masa sekarang. Oleh karenanya penting sekali bagi kita semuanya untuk terus berbekal dengan ilmu syar'i. Terus merutinkan kegiatan thalabul ilmi kita guna menambah wawasan ilmiah kita. Dan yang namanya thalabul ilm, menuntut ilmu itu tidak memandang usia. Mau tua, mau muda, mau anak-anak atau sudah dewasa. Keharusan untuk terus menimba ilmu, meluaskan wawasan ilmiah dalam masalah keagamaan kita ini sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus. Dikarenakan ma'asyiral muslimin, fitnah itu terus bermunculan. Tidak akan datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya pasti akan lebih jelek, pasti akan lebih buruk. Dan bid'ah di awal mula munculnya itu adalah sesuatu yang mustabihah, sesuatu yang samar-samar meragukan. Banyak manusia yang tertipu, apakah ini benar ataukah ini salah. Itu awalnya bid'ah. Bid'atul khawarij, bid'ah berupa pemahaman khawarij yang mengkafirkan manusia hanya dengan dosa besar yang dia lakukan. Bolehnya memberontak kepada penguasa kafir, walaupun sebenarnya muslim tapi dianggap kafir oleh mereka. Ini awal mula munculnya adalah sesuatu yang mustabihah, sesuatu yang tersamar. Banyak manusia tertipu. Dan yang tertipu di kala itu adalah orang-orang yang jauh dari Madinah Rasulullah SAW. Orang-orang yang jauh daripada ilmu, yang banyak terprovokasi orang-orang Mesir, yang dikala itu mereka jauh daripada ilmu, jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Dan yang ada di Madinah, yang banyak para sahabat di sana, banyak disampaikan ilmu di sana, aman dari fitnah ini. Ini sebuah ibroh, pelajaran bagi kita untuk membentengi diri-diri kita daripada fitnah dan segala macam penyimpangan dalam keagamaan ini, dalam Islam. Maka penting bagi kita semua untuk membekali diri-diri kita dengan ilmu. Terus, jangan jenuh-jenuhnya belajar, jangan jenuh-jenuhnya talabul ilm, jangan bosan-bosan. Lanjutkan terus, sedikit demi sedikit pelajari ilmu syar'i. Insyaallah akan bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, dan akan menyelamatkan kita insyaallah dari segala macam penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini yang itu dikatakan sebagai sejelek-jelek perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk anda semuanya. Wafaqallahu lijami lima yuhibbu wa yirda wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.